السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kita masih membahas tentang karamat أمير المؤمنين Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Karamah-karamah yang ada pada Amir Mukminin Khalifatul Tsani, khalifah yang kedua Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan kita sampai pada apa yang dikeluarkan oleh Ibnu Asakir dari Tariq Ibnu Shihab. Wa akhraj Ibnu Asakir عن طارق بن شهاب قال إن كان الرجل ليحدث عمر الحديث فيكذبه الكذبة فيقول احبس هذا ثم يحدثه بالحديث فيقول احبس هذا فيقول له كل ما حدثتك حق إلا ما أمرتني أن أحبسه. Dikeluarkan oleh Ibnu Asakir dari Tariq Ibnu Shihab bahwasanya ada seseorang yang menyampaikan hadis kepada Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Ternyata orang itu menambah dengan satu kedustaan. Sedangkan Amirul Mukminin tidak tahu, tetapi beliau berkata pada orang itu, ihbis hadza. Riwayat yang ini simpan saja, jangan disampaikan. Berbicara lagi orang tadi, thumma yuhadditsuhu bil hadis. Kemudian Amirul Mukminin mengatakan seperti tadi pada hadis yang lain. Ihbis hadza. Riwayat yang ini kamu simpan saja. Kemudian menyampaikan lagi hadis-hadis yang lain. Kemudian dia berkata, kullu ma haddatsuka haqq illa ma amartani an ahbisahu. Sungguh semua yang aku sampaikan kepadamu semuanya hak, kecuali yang engkau katakan padaku ihbis hadza, ihbis hadza. Ternyata itu semua yang aku tambah-tambahkan. Subhanallah. Artinya orang tadi tersadar ketika Amirul Mukminin Masya Allah memiliki karamah dan memiliki firasat yang tajam bahwa hadis ini ada sesuatunya. Yani riwayatnya sepertinya atau ucapannya sepertinya tidak jujur. Udah tahan dulu. Yang ini kamu tahan dulu. Berbicara hadis yang lain dibiarkan. Tapi ketika berbicara hadis yang dusta, Umar bin Khattab berkata lagi, ihbis hadza. Yang ini tahan dulu. Tahan dulu. Sampai orang tadi berkata mengakuinya, ya Amirul Mukminin, semua yang aku sampaikan semuanya hak, kecuali yang kau katakan padaku, ihbis hadza, ihbis hadza. Itu yang tidak sahih. Itu yang aku berdusta padanya. Ini karamah yang Allah berikan kepada Amirul Mukminin berupa firasah. Ittaqu firasatal mu'min, hati-hati dengan firasah seseorang mu'min. Wa akhraja Anil Hasan qala in kana ahadun يعرف الكذب إذا حدث به فهو عمر ابن الخطاب radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Al-Hasan rahimahullahu ta'ala, dia berkata bahwasanya kalau ada seseorang yang tahu sebuah kedustaan ketika disampaikan kepadanya, maka niscaya Umarlah orangnya. Kalau ada orang yang bisa tahu ketika orang berbicara ini dusta, maka Umarlah orangnya. Kalau ada orang seperti itu, Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ketika seorang berbicara tahu kalau ini enggak benar, ini dusta. Sampai demikian dikenal radhiyallahu ta'ala anhu. Wa akhraja al-Baihaqi fi ad-Dalail an Abi Hadzah al-Hamsi. Dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dalam Dalail, sepertinya Dalail an-Nubuwah, dari Abi Hadzah al-Hamsi, qala akhbar Umar bi anna ahli al-Iraq qad hasabu amirahum. Disebutkan atau dikhabarkan kepada Umar bahwa penduduk Irak menentang penguasanya. Menentang maksudnya amirnya, pimpinannya. Tentunya pimpinan-pimpinan, gubernur-gubernur di sana dipilih oleh Umar. Fakharaja Ghadban, ketika mendengar bahwa amirnya ditentang oleh penduduk di Irak, maka beliau keluar dalam keadaan marah, kemudian salat. Fasaha fi salati, karena marahnya salatnya sahu, salah. Falamma sallama, setelah beliau salam, beliau berkata Allahumma innahum qad labbasu alayya fa albis alayhim. Ya Allah, sesungguhnya mereka telah membuat aku jadi lupa, dilalai. Fa'albis alaihim, maka berikan pada mereka labs, ini tutupan. Wa'ajjil alaihim bil gulamis taqafi yakum fihim bihukmil jahiliyah, dan segerakan pada mereka agar mereka dipimpin oleh seorang anak muda dari turunan Taqafi yang menghukumi dengan hukum jahiliyah. La yaqbal min muhsinihim wa la yatajawaz an musihihim, yang tidak menerima kebaikan rakyatnya dan juga tidak memaklumi kejelekan rakyatnya. Ikhwan fillah a'azakumullah, siapa yang terbayang oleh kalian pemimpin yang disifati oleh Umar, memimpin dengan zalim, tidak menerima kebaikan mereka dan tidak bisa memaklumi kesalahan mereka, main sikat saja, kejam seperti hukum-hukum zaman jahiliyah. Apa yang terbayang? Nama Hajjaj bin Yusuf. Tetapi barakallahu fikum, Hajjaj bin Yusuf saat itu belum lahir. Belum lahir. Maka dikatakan atau dimasukkan di karamah Umar. Umar menyatakan seperti itu. Ternyata pada suatu saat terjadi apa dikatakan oleh Umar, dipimpin oleh seorang pemuda yang kejam, bengis, jahat, tidak memaklumi kesalahan mereka dan tidak menerima kebaikan mereka. Layak bal min muhsinihim wa la tajawaz an musiihim. Qultu, saya katakan, sepertinya Abu Hadzab al-Hamsi, asyara bihi ila al-Hajjaj, sepertinya mengisyaratkan seseorang seperti Hajjaj. Kata Ibnu Lahiyah, wa ma wulida al-Hajjaj yawma idzin, pada saat itu belum dilahirkan Hajjaj. Artinya doanya Umar terkabul. Kalau mereka dipimpin oleh orang baik tidak mau, lihat nanti, sebentar lagi Allah segerakan dia akan dipimpin oleh orang yang jelek, orang yang begini, begini, begini, begini, yang sifat-sifatnya persis seperti Hajjaj ibni Yusuf At-Taqafi. Barakallahu fikum. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kok sudah disebut Ats-Tsaqafi? Wallahu ta'ala alam, bisa jadi karena memang sukunya terkenal. Orang-orang keras. Misalnya kamu tahu suku tertentu yang sangat keras, bengis misalnya. Kemudian ketika melihat mereka tidak mau taat dengan orang yang baik, lihat nanti akan dipimpin kalian oleh orang dari suku ini dengan kejam dan sebagainya dan sebagainya. Paham ya? Jadi dilihat dari karakter suku, bukan beliau kemudian sudah bisa tahu ada Hajjaj bin Yusuf, bukan. Tetapi karena beliau melihat mereka tidak mau dipimpin oleh orang, seorang sahabat yang mulia, seorang yang bijak, mereka malah menentang, maka didoakan semoga dipimpin oleh orang yang jelek nanti. Dan terjadilah apa yang dikatakan oleh Umar. Negeri mana itu? Al-Iraq. Yang disebutkan dengan Ahlus Syiqaq wa Nifaq. Illa man rahimah Rabbu. Sampai dikenal Irak itu dengan Ahlun Nifaq wa Syiqaq. Karena munculnya Khawarij di sana, munculnya Syiah Rafidah di sana, munculnya Qadariyah di sana, munculnya Jabriyah juga di sana. Hampir semua kelompok sesat lahirnya dari Irak. Apa kata Nabi tentang Irak? Minha huna takhruj karnu syaitan, dari sana akan muncul tanduk syaitan. Najd yang dimaksud adalah Najd al-Irak. Karena disebutkan di antara lafaz-lafaz hadisnya disebutkan Irak. Kalau engkau tafsirkan hadis yang menyatakan Najd dengan Najd Hijaz, akan bertentangan dengan kalimat Irak. Dan tidak begitu cara menafsirkan atau cara mensyarah hadis. Disebutkan Najd, disebut Irak, disebut ke arah sana. Barakallahu fikum. Ketika dijama' akan berarti Najdnya Najd al-Iraq, bukan Najd Hijaz di sana. Sebab ada yang menyelewengkan ke sana, yang akhirnya bertentangan dengan hadis yang juga sahih, yang sama-sama dalam kitab sahih, Rasulullah SAW menyatakan dengan kalimat Iraq. Ikhwani fillah a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ternyata shadaqa Rasulullah SAW, sungguh benar ucapan Rasulullah SAW, bahwa di Iraq muncul berbagai macam kesesatan-kesesatan. Dan rakyatnya juga demikian keadaannya. Sampai Amirul Mukminin Umar marah dan menyatakan semoga sebentar lagi akan didatangkan atau dipimpin oleh seorang dari Thaqafi yang kejam, yang tidak memaafkan kesalahan mereka dan tidak menerima kebaikan mereka. Demikian dikeluarkan di dalam Dalail Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Tentunya disebutkan dalam hutan isnadnya dhaif, sanadnya ada kelemahan di sana. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Faslun fi nubaz min siratihi. Beberapa ringkasan dari perjalanan hidup Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Akhrajah Ibn Sa'ad anil Ahnaf Ibn Qais qala kunna julusan bibabi Umar. Dikeluarkan oleh Ibn Sa'ad dari Al-Ahnaf Ibn Qais, beliau berkata bahwa kami duduk-duduk di pintu rumah atau di depan rumah Umar bin Khattab. Famarrat jariyatun, maka lewatlah seorang budak. Faqalu, maka mereka bertanya, sariyatu amiril mu'minin. Awas, ini budaknya amiril mu'minin. Budaknya amiril mu'minin. Maka Umar menjawab, mahiya li amiril mu'minin bisariyah wala tahillu lahu, itu bukan budaknya Amirul Mukminin dan tidak halal baginya. Innaha min malillah, itu adalah harta Allah. Fakulna famada yahillahu min malillahi ta'ala. Kalau gitu apa yang halal buat Amirul Mukminin dari harta Allah yang Allah berikan? Qala innahu la yahillu li Umar min malillahi illa hullatain. Bahwa tidak halal bagi Umar dari harta Allah ini kecuali dua helai pakaian. Hullatun lishita, satu pakaian di musim dingin. Wa hullatun fissayf, atau lissayf. Yang kedua, satu pakaian jubah untuk di musim panas. Karena berbeda biasanya, musim panas agak tipis, musim dingin agak tebal. Wa ma hujju bihi wa a'tamir, dan apa yang biasa aku pakai untuk haji dan umrah, cuma itu. Wa quti, qut adalah makanan pokok, dan makanan pokokku, wa qutu ahli, dan makanan pokok keluargaku, karajulin min Quraisy, sama dengan seseorang dari kalangan Quraisy, sama dengan salah seorang dari kalangan Quraisy, tidak lebih. Laisa bi aghnahum wala bi afqarihim, tidak yang paling kaya, tidak pula yang paling miskin. Artinya Amirul Mukminin, padahal dia adalah amir, penguasa yang memimpin daerah yang sangat luas, bahkan kemudian menundukkan Romawi dan Persia, tetapi barakallahu fikum, kehidupannya sama dengan rakyat. Tidak paling kaya, tidak paling miskin, seperti keumuman orang-orang Quraisy. Tsumma ana bi'adzi rajulin minal muslimin. Kemudian aku ini dianggap seorang dari kaum muslimin. Demikian kehidupan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau dalam keadaan tidak bermewah-mewah dengan kepemimpinannya. Tidak kemudian semua dia ambil sebagai penguasa, korupsi, kolusi, nepotisme, tidak. Bahkan budak yang tadi, kata dia, itu dipekerjakan untuk urusan harta baitul mal. Artinya untuk urusan kenegaraan. Itu bukan milikku. Barakallahu fikum. Itu tidak halal bagiku. Ditanya terus, yang halal apa bagimu? Bagi Amirul Mukminin, dijawab hanya dua helai kain pakaian, satu untuk musim panas, satu musim dingin. Makananku, makanan istriku dan anak-anakku sama dengan satu orang dari kalangan Quraisy. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling miskin, yang biasa. Demikian ikhwan ibn a'azakumullah, keadaan Amirul Mukminin Umar radhiyallahu taala anhu. Kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang berikutnya bismillah taala. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa wa atubu ilaik. Firasah, apa bedanya dengan prasangka? Berbeda. Kalau prasangka itu barakallahu fikum, ada dua jenis, prasangka baik, prasangka buruk. Prasangka baik dianjurkan ketika menghadapi orang-orang beriman, orang-orang mukmin. Maka itu prasangka yang diperintahkan prasangka baik, karena mereka secara zahir ahlus sunnah, kaum muslimin, orang beriman. Barakallahu fikum. Adapun prasangka buruk pada mereka tidak boleh. Istanibu kathiran minadhan. Tetapi firasah seperti indera yang keenam. Manusia punya berapa indera? Hah? Lima. Indera pandangan, indera penciuman, indera perasa, indera pendengaran. Baik, ada yang kelima, yaitu firasah ini. Tiba-tiba dia tahu dengan sekian ciri-ciri yang dia rasakan bahwa ini seperti ini. Barakallahu fikum. Biasanya mereka yang memiliki firasat tadi Tidak kemudian memastikan engkau pasti begini, engkau pasti begitu. Itu sudah mulai prasangka itu namanya. Tetapi dia hanya memberikan sesuai dengan porsinya dan haknya. Ya, ambil saja. Yang ini bertahan saja. Loh ini, simpan saja yang itu. Dia enggak seret. Ternyata itu dusta. Ini yang terjadi pada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Itu firasat. Barakallahu fiik.